siwa rekong. Goyang lagi Carul. Maafkan ku mengagumimu, maafkanlah perasaanku ini. Jika engkau tak bisa ku miliki, ku berdoa engkau selalu bahagia. Mendapatkanmu sangat sulit bagiku, apalagi untuk melepaskanmu. Andai waktu dapat berputar lagi, ini semua pasti takkan terjadi. Bagiku